kerjasama bergandingan tangan. Tiap masa, setiap ketika, lerai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Andai taulah jangan kita lupa, susah senang rentasi bersama, balas segala jasa mereka untuk ayah bunda yang tercinta. Sebangsa bawah satu dunia, serumpun citra hidup kita. Sebangsa bawah satu dunia, serumpun citra hidup kita. Biar berbeza asal kita, uhuah harus kita bina. Walau usia jadi ukuran, moga dirahmat selamanya. Kerjasama bergandingan tangan, setiap masa, setiap ketika, derai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Aur dan tebing hidupnya sehati sejiwa, putusnya air jika air tidak mengalir. Itulah hakikatnya kita yang hidup saling memerlukan, yang susah sama dihulukan, sama-sama disyukuri hidayahnya. Andai taulah jangan kita lupa, susah senang rentasi bersama, balas segala jasa mereka untuk ayah bunda yang tercinta. Kerjasama bergandingan tangan, tiap masa, setiap ketika, lerai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Kerjasama bergandingan tangan, tiap masa, setiap ketika, lerai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Sebangsa bawah satu dunia, serumpun citra hidup kita. Sebangsa bawah satu dunia, serumpun citra hidup kita. Biar berbeza asal kita, ukhuwah harus kita bina. Walau usia jadi ukuran, moga dirahmat selamanya. Kerjasama bergandingan tangan, tiap masa, setiap ketika, derai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Aur dan tebing hidupnya sehati sejiwa, putusnya air jika air tidak mengalir. Itulah hakikatnya kita yang hidup saling sama-sama dihulurkan, sama-sama disyukuri hidayahnya. Kerjasama bergandingan tangan, tiap masa, setiap ketika, derai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman bahagia. Derai dendam hilanglah sengketa, agar hidup aman.